ciptaan Allah, dan Allah lah yang Maha Kuasa atas segala galanya. Kedua, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah, yang mana kita telah dikaruniai hidayah berupa keimanan pada Allah. Karena sesungguhnya barang siapa mendapat hidayah dari Allah, maka tidak akan ada kekuatan lain yang sanggup menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, tidak ada pula kekuatan lain yang sanggup membebaskan dari kesesatan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yahdillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu." Rawahu Abu Dawud. Artinya barang siapa diberi hidayah oleh Allah, tidak akan ada kekuatan lain yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada pula kekuatan lain yang sanggup memberikan hidayah kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Para hadirin, khususnya generasi muda Islam yang budiman, maka dengan itu, kalau sudah menjalani syarat takwa dan iman, antara lain seperti di atas, insya Allah akan menjadi manusia yang baik di sisi Allah dan di sisi sesama manusia, dan berguna bagi bangsa dan negara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Artinya, sebaik-baik manusia yaitu yang lebih bermanfaat pada manusia yang lain. Ingatlah para hadirin sekalian, siapakah manusia yang jadi pilihan dan siapakah generasi muda yang menjadi pilihan bagi Allah, yang dapat anugerah serta penyayangan, penyayangan pada hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi, yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun 'adilun, wa syabun nasha'a fi ibadatillahi 'azza wa jal, wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, wa rajulani tahabba billah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi, wa rajulun ta'athu imra'atun dhatu mansabin wa jalalin faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin wa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun wadzakara Allah ta'ala khaliyan fa fadat aynahu." Muttafaqun 'alaih. Artinya, tujuh golongan yang akan memperoleh perlindungan di asal tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Satu, pemimpin yang adil, yakni pemimpin yang jujur, yang tidak fasik, yang tidak suka melanggar larangan Allah, yang betul-betul berjuang untuk kemajuan umatnya, lagi pula bertanggung jawab atas kebaikan umatnya, lagi di dunia dan di akhirat. Memang untuk membina satu masyarakat yang sejahtera, tentram dan sentosa perlu sekali kepada kejujuran. Inilah menjadi sumber segala kebaikan. Tidak ada kejujuran, tak akan ada kesejahteraan yang sejati. Kalau sifat kejujuran ini dapat diamalkan oleh semua orang, niscaya di sanalah akan terjelma ketentraman, kesentosaan, kesejahteraan yang hakiki di kalangan umat manusia, dan Allah akan selalu melindunginya. Kedua, pemuda yang giat dalam ibadah kepada Allah, yakni sebagai pemuda di samping ia menuntut ilmu, mencerdaskan otak, serta mempersiapkan diri untuk menjadi manusia yang baik. Di samping itu pula ia tidak melupakan beribadah kepada Allah. Kedati pun ia sibuk belajar, kuliah, bersetudi, memperdalam ilmu, dan bekerja dalam kepentingan hidup, namun kewajiban dalam mengabdi kepada Allah tidak pernah dilalaikannya. Ketiga, orang laki-laki yang hatinya selalu tergantung di masjid, yakni hatinya orang ini selalu merindukan di masjid tempat ibadah. Ia sangat menghormati dan menganggukkan syiar agama Islam. Justru masjid adalah sebagai lambang tempat pusat ibadah kepada Allah. Maka dengan itu cintanya terhadap masjid, ia selalu berusaha memakmurkan masjid, membela kepentingan masjid. Justru karena inilah yang selalu mendapat perlindungan Allah dan betul-betul menjadi harapan bangsa dan negara dan kaum muslimin. kiranya Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi selalu membimbing daripada umat Islam di mana saja berada selama mereka masih mencintai tempat-tempat ibadah. Empat, dua orang yang kasih sayang karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah, bantu-membantu dalam melaksanakan perintah agama Allah dengan sebaik-baiknya, membela dan menegakkan dan keadilan di muka bumi ini, tak lain dan tak bukan tujuannya, hanyalah akal selalu mendapat ridho di dalam hidupnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, seorang laki-laki yang diajak dan dirayu oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan, kemudian ia berkata, saya takut kepada Allah. Pemuda ini benar-benar tahu diri batas pergaulan, sehingga ia sanggup menghindarkan diri dari perbuatan zina, walaupun yang mengajak itu orang cantik dan akan menjamin dengan harta bendanya. Ia menolak karena takut kepada Allah. Pemuda inilah Allah melindunginya di dunia sampai di akhirat. Keenam, seorang yang bersedekah, kemudian sedekahnya itu disembunyikan, yakni secara diam-diam, sehingga apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya, yakni dengan tulus ikhlas, amal sedekahnya itu hanya karena Allah semata. Yang terakhir, seorang yang selalu ingat berzikir kepada Allah di waktu sunyi dan senyap sampai ia mencucurkan air matanya. Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikianlah orang khutbah Nabi sebagai kata akhir khutbah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita bersama keluarga kita, masyarakat cinta, pimpinan-pimpinan kita, pimpinan-pimpinan negara kita yang nyeleweng serta diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak cucu kita jadikan muslimin muslimah, barokah di dalam kehidupannya, barokah di dalam rumah tangganya, dijauhkan dari bala bencana, diganti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggal bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim innahu jawadul karim wa barurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. الحمد لله المحمود على البأساء والضراء المعبود في الأقطار والأرجاء المدعو لكشف نوازل الغمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والسلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صلاة دائمة بلا انقضاء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فرض عن من خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي فلستة الكرام وعن تابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا أئمتنا وأمتنا ومن ولتهم للمسلمين شيئا من أمورنا واجمع بيننا وبينهم برحمتك الجنات إنك أولي الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة واحتم لنا بحسن الخاتم واحتم كم لا إله إلا الله إلهنا يا رب يا رب أنت مطلوبنا رزق مقصودنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل سكينة إماما. اللهم اجعل أولادنا وأقربنا وزوجنا تلامذنا من أهل الخير والخير ولا تجعلنا من أهل الدار والشر. اللهم إنا نعوذ بك لا ينفع وقلب لا يشاء ودعاء ناس لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مرشدك واكفنا بفضلك عن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل وأكبر.